di dalam hatiku, di dalam diriku, terkadang resah sendiri. Hari demi hari, kian tak mengerti akan semua sikapmu. Sudah kututuruti dengan tulus hati, segalanya telah ku beri. Namun masih saja kau salahkan aku dan mengungkit masa laluku. Setiap ku melangkah, setiap ku menjauh, kau datang dan mengejarku. Aku menyadari engkau memang cinta dan sayang padaku. Namun mengapakah kau selalu curiga akan kasih dan kesetiaanku? Bagai dihantui perasaan ragu, tak percaya akan cintaku. Apa Sumpah demi Tuhan, percaya.